Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakung Reja. Yang berbahagia, kembali kita lanjutkan membaca Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Poin selanjutnya adalah waqala Al-Asma'i. Al-Asma'i mengatakan tatkala Qutaibah ibn Muslim telah mengambil posisi atau saf li Turki untuk menghadapi orang kafir, ya, yang ketika itu adalah orang Turki. Wahallahu amruhum, dan telah gawat, telah menakutkan atau telah menakutkan kepada beliau amruhum keadaan orang Turki. Maka sa'ala, maka beliau bertanya tentang keberadaan Muhammad bin Wasi'. Faqil, maka disampaikan dan dijawab Muhammad bin Wasi' wadhaka itu fil maimanah, di pasukan sayap kanan. Jamihun ala qausihi, yang dia sudah siap dengan busurnya. Yubas bisu bi'usbu'aihi, maka dia gerakkan jarinya. Muhammad bin Wasi' ini menggerakkan jarinya, ya, nahwa sama, ke arah langit, sambil mengatakan al-usbu'u, tilkal usbu', jari ini, yaitu jari yang dipakai untuk memanah, untuk memanah musuh di medan jihad, lebih aku sukai daripada 100,000 pedang yang terhunus dan anak muda yang berpenampilan bagus. Ya, maka beliau, ya, karena beliau kepandaiannya dalam memanah dan bukan menggunakan pedang, maka beliau sampaikan jari yang saya gunakan untuk berjihad ini lebih saya cintai daripada demikian dan demikian. Kemudian dari Hayyuwah, beliau maratan satu ketika berkata kepada Nawab Misr. Nawab jama' dari naib, yang dimaksudkan dengan naib, naib artinya pengganti. Naib di sini artinya wakil, wakil khalifah. Sehingga terjemah bebasnya adalah gubernur. Berkata kepada gubernur Mesir ketika itu, ya hadza, wahai orang ini, wahai anda, janganlah engkau kasangkan negeri kita dari persenjataan, karena kita berada di tengah-tengah orang-orang Kipti, penduduk asli orang Mesir yang non-muslim, dan kita tidak tahu kapan mereka melanggar perjanjian. Dan di dekat kita ada Habasyi, ada Habasyah, ya, yang merupakan negeri Nasrani ketika itu. Dan kita tidak tahu kapan mereka menyerang kita. Dan kita pun berada di tengah-tengah Rumi, negeri Romawi, kita tidak tahu mata yahulu bisahatina, kapan mereka datang di halaman kita. Wa barbari, dan di dekat kita ada barbari, ya, penduduk asal atau penduduk sebagian negara di Afrika. La nadri, kita tidak tahu kapankah yathuru, mereka akan bangkit menyerang. Maka ini nasihat seorang ulama kepada gubernur Mesir, ya, dengan mengatakan, ya, perhatikan kondisi militer, ya, jangan kosongkan negeri kita dari persenjataan, karena sekeliling kita adalah musuh, demikianlah kewaspadaan. Ya, ini satu hal yang diperintahkan. Kemudian dari Muhammad bin Imran dari Hatim al-Asam, kunna ma'a syaqiq, kami bersama syaqiq. Dan kami berada di barisan menghadapi musuh orang kafir yang ketika itu adalah orang Turki. Fi yaumin, di satu hari yang mencengkamkan, yang menakutkan. Karena kami tidaklah melihat kecuali kepala-kepala yang berjatuhan. Tanduru di catatan kaki maknanya taskutu, berjatuhan. Dan pedang-pedang yang putus. Dan anak-anak dan tombak-tombak yang bersuara, mendesing, melintas ya, di kiri dan kanan. Maka ini adalah hari peperangan yang sangat menakutkan. Ya, banyak tombak yang bersuara, banyak pedang yang putus, dan banyak kepala yang menggelinding. Faqala li, maka syakik kemudian berkata kepada aku, bagaimanakah engkau lihat dirimu? Apakah hari ini adalah semisal malam pertamamu dengan ketika engkau jadi pengantin? Qultu, maka Hatim al-Asam mengatakan, la wallahi. Ya. Nah, tentu jawabannya, demi Allah tidak, tentu ini beda. Ini menakutkan, malam pertama ketika jadi pengantin, menggembirakan dan membahagiakan. Namun syakik mengatakan, lakini ara nafsika dahlik. Dan aku merasa, suasana semen ini ada suasana yang menggembirakan seperti manten anyar yang sedang malam pertama. Ini bukan suasana menakutkan, namun suasana yang, ini suasana yang menegangkan, namun tegang yang gembira. Bukan tegang yang menakutkan, kata Syakir. Semanama baina sofa ini, maka kemudian beliau tertidur ketika berada di antara dua barisan, barisan kaum muslimin dan barisan orang kafir, di atas darqatihi. Darqah di catatan kaki, tameng yang terbuat dari kulit tanpa kayu. Hatta khotta, sehingga beliau ya, tertutupi, karena tertutupi oleh tameng. Fa'akhadhani turqiyyu, maka ada orang kafir yang menangkapku dan membaringkan diriku, dan dia bermaksud untuk menyembelihku. Maka pada saat dia masih cari-cari pisau yang itu dia sembunyikan dan berada di khufnya, di sepatunya. Ija'ahu sahmun, maka datanglah kepadanya anak panah a'irun. Dabahahu, yang menyembelihnya atau mematikannya. Sahmun a'irun, di catatan kaki artinya layudra ramihi. Tidak diketahui siapakah yang melemparkannya. Maka demikian semangat ya, orang terdahulu dalam berjihad, sampai-sampai ketegangan di suasana perang ya, mereka misalkan dengan ketegangan saat jadi manten anyar dan malam pertama dengan istrinya. Kemudian Az-Zahabi bercerita mengatakan ketika menjelaskan biografi seorang ulama masa silam bernama Abu Bakar An-Nablusi. Qala Abu Dzar Al-Hafidz, beliau mengutip perkataan Abu Dzar Al-Hafidz, ya, Abu Bakar An-Nablusi ini dijebloskan dalam penjara oleh penguasa Syiah ketika itu, yaitu Bani Ubaid, yang mendirikan negara Syiah di Mesir di masa silam. Setelah itu mereka Bani Ubaid menyalibnya ala sunnah, dan dia tidak punya kesalahan kecuali karena dia adalah tokoh ahlu sunnah. Aku mendengar Daruqutni menceritakan, menyebut Abu Bakar An-Nablusi dan menangis. Kana yakulu dan wayakul, dan Daruqutni mengatakan, kana yakul, Abu Bakar An-Nablusi ini mengatakan ketika dia dikuliti atas perintah Bani Ubaid Asy'i, maka dia pun bersabar dengan cara kematian yang diinginkan oleh, cara membunuh yang diinginkan oleh Bani Ubaid, dengan mengatakan, dan lisannya yang meluncur dari lisannya ketika itu, kana dalika fil kitabi mastura. Hal semacam ini telah tercatat dalam Alkitab, yaitu Lauhil Mahfudz. Cerita lebih detailnya tentang Abu Bakar An-Nablusi ada di kutipan setelahnya. Diceritakan oleh Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Jauhar Al-Qa'id, sang panglima, yang dia adalah panglima yang diangkat oleh Abu Tamim. Dan Abu Tamim ini adalah Sahibu Misr, penguasa Mesir. Ketika itu dari Bani Ubaid, yang merupakan maka dia adalah penguasa Syiah. Aqama Abu Bakr An-Nablusi, mendatangkan, menghadirkan, mendirikan, artinya menghadirkan Abu Bakr An-Nablusi. Wa kana yanzilu, dan Abu Bakar ini, nampaknya kananya kembali ke Abu Bakar, itu tinggal di akwah, semisal gubuk. Maka dihadirkan dan didatangkan, akhirnya sang jenderal ini menanyai seorang tokoh ahlu sunnah ketika itu dengan mengatakan, balaghana annaka qulta, telah sampai kepada kami informasi bahasanya engkau mengeluarkan fatwa. Idza kana ma'a rajuli, jika ada bersama seseorang itu ada 10 anak panah, maka wajib dia panahkan satu anak panah tertuju kepada Romawi yang merupakan orang kafir yang beragama Nasrani, sedangkan 9 anak panah yang lain wajib diarahkan ke Bani Ubaid Asy'i. Maka cukup untuk orang kafir 1 anak panah, 9 anak panah untuk Syiah. Kami mendengar engkau punya fatwa semacam itu. Qal, maka Abu Ubaid, maka Abu Bakar An-Nablusi mengatakan, maqultu hada, aku tidak ngomong demikian, keliru kalau aku ngomong demikian. Bahkan yang kukatakan, jika seorang muslim itu bersamanya 10 anak panah, maka wajib bagi dia untuk mengarahkan 9 anak panah ke kalian Bani Ubaid, dan adalah dia panahkan anak panah yang ke-10 juga untuk kalian. Saya tidak mengatakan 10 anak panah, 1 untuk orang kafir, 10 untuk Syiah. Namun yang saya katakan, kalau punya 10 anak panah, 9 untuk Syiah, 1 lagi juga untuk Syiah. Artinya semuanya untuk Syiah. Fa innakum ghayartumul millata. Karena kalian kalian mengubah-ubah agama. Kalian mengubah-ubah Islam. Wa qataltumus salihin. Engkau membantai, kalian bantai orang-orang saleh. Wa da'aitum nurul ilahiyah. Dan kalian mengklaim cahaya ketuhanan. Ya. Perlu diketahui bahasanya pendiri atau kemudian pendiri daulah Bani Ubaid ini, pendirinya mengklaim dirinya adalah Tuhan. Mengklaim dirinya Tuhan. Maka mereka menuhankan khalifahnya. Sehingga beliau katakan wadda'aitum nurul ilahiyah. Kalian mengklaim cahaya ketuhanan. Fasaharahu thumma darabahu. Maka syahara di sini mungkin maknanya dia keluarkan si Abu Bakar ini dari rumahnya atau dia hunuskan senjata fasaharahu thumma darabahu, kemudian dia ayunkan kepada Abu Bakar An-Nabalusi. Kemudian dia, sang panglima, sang jenderal Syiah ini, kemudian memerintahkan seorang Yahudi yang menjadi bawahannya, fasalakahu, lalu menguliti Abu Bakar An-Nabalusi. Maka tadi di keterangan sebelumnya, Abu Bakar An-Nabalusi ini disalib, dan ketika disalib belum mati, namun dikelupas kulitnya. Enggak tahu gimana detail caranya. Dan ini atas perintah sang jenderal Syiah ini. Dan dia perintahkan anak buahnya yang menjadi pengikut Bani Ubaid, yang dia adalah orang yang beragama Yahudi. Demikian di antara contoh kekejaman kaum Syiah ketika mereka berkuasa. Ketika mereka yang memegang tampuk kekuasaan, maka sebagaimana kata Abu Bakar An-Nabalusi, wa qataltumus salihin, kalian bantai orang-orang saleh, kalian rusak Islam. Bahkan di antara kemudian Syiah yang ekstrim sampai mengklaim dirinya adalah ada pada dirinya unsur ketuhanan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Kemudian wanakola dahabi. Dahabi mengutip di ketika menyampaikan biografi salah satu penguasa di masa silam yang namanya Nuruddin Mahmud Az-Zangi. Dan Nuruddin Mahmud Az-Zangi ini di antara jasanya adalah yang dicatat dalam sejarah, dia di antara yang berperan untuk menyelamatkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pencurian. Maka disebutkan Rasulullah Nuruddin Zangki ini bermimpi. Dia dalam mimpinya dia berjumpa dengan Rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, selamatkan aku, selamatkan aku. Selamatkan aku, selamatkan aku. Akan ada orang yang mau menyakitiku. Kemudian dinampakkan wajah dua orang dalam mimpi tersebut. Maka begitu bangun, maka Nuruddin Az-Zangki kemudian membawa pasukannya. Dia kaget bangun dan dia bawa pasukannya ke Madinah. Ya, dia pasukannya bawa ke pasukannya ke Madinah. Dan keadaan Madinah sepertinya aman-aman saja. Namun dia yakin dengan mimpi yang dinampakkan kepadanya. Maka dia sampaikan kepada gubernur Madinah. Ya, dia sampaikan kepada gubernur Madinah, kumpulkan semua orang di Madinah. Saya ingin lihat wajah mereka satu persatu. Ya, karena diperlihatkan dalam mimpi ada dua orang ya, yang akan menyakiti dan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan penduduk Madinah. Saya ingin lihat wajah mereka satu persatu. Ya, maka kumpulkan semua orang di Madinah. Gimana caranya? Maka diumumkan ada pembagian duit. Dan itu cara efektif untuk mengumpulkan orang di semua tempat. Nah, ya, satu orang masing-masing akan dikasih satu dinar atau berapa. Maka ya, dikumpulkanlah semua orang yang ada di Madinah. Kemudian diberi duit satu persatu. Setiap ya, kemudian ada yang ambil duit, maka Nuruddin Zangki duduk di tempat pembagian. Maka ketika menyerahkan duit, dia lihat wajahnya, bukan. Terus sampai ya, semua orang yang ada di Madinah semua telah ngambil duit. Dan namun ternyata Nuruddin Zangki tidak mendapatkan wajah dua orang yang dia lihat dalam mimpinya. Tidak ada. Tapi saya yakin ada. Maka coba tanyakan, apakah semua orang Madinah sudah kumpul di sini? Ya, maka cari informasi. Maka dicarilah informasi. Apakah semua orang yang tinggal di Madinah dan berada di Madinah sudah kumpul? Maka kemudian ada informasi, enggak, ada dua yang enggak datang. Meskipun ada iming-iming pembagian duit, dia enggak datang. Ada dua. Dua orang-orang ini ngontrak di satu rumah di kota Madinah. Maka di mana mereka? Saya ingin lihat orangnya. Maka Nuruddin Zangki dan datangi rumah orang tersebut, dua orang yang tidak keluar ya, meskipun diiming-imingi ada pembagian duit gratisan. Maka Nuruddin Zangki kemudian datangi rumah orang tersebut. Kemudian setelah ketemu dua orang tersebut, Nuruddin Zangki mengatakan, ini wajah dua orang yang ada dalam mimpi saya. Geledah mereka. Maka digeledahlah rumah orang tersebut. Maka pada awalnya tidak ada apa-apa, tidak ada yang semuanya ya baik-baik saja. Ya, tidak ada yang kemudian mencurigakan. Maka Nuruddin Zaki mengatakan, pokoknya geledah lagi. Ada yang mencurigakan, harus ada yang mencurigakan. Maka ya, setelah kemudian ya, digedah sekian kalinya, maka dijumpailah ya, ternyata di ruang ya, tempat tidur orang ini, dua orang ini ya, itu nampaknya ya, lantainya itu tidak masalah, ternyata ya, di lantai tersebut, bagian-bagian dari satu lantai bisa digeser dan ada lubang. Ada lubang. Maka kemudian, nah ini masalahnya. Ini yang mencegahkan. Lubang kemana ini? Maka lubang tersebut kemudian ditelusuri dan mengarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua orang ini ya, datang ke Madinah punya misi untuk mencuri jasad Nabi. Ya, dia bikin lubang bawah tanah, ya, lubang bawah tanah ke arah makam Nabi. Namun tadi digagalkan oleh Nuruddin Az-Zanki, akhirnya ditangkaplah orang ini, kemudian dieksekusi. Kemudian Nuruddin Zanki kemudian memerintahkan agar makam Nabi diamankan dengan cor, ya, di sekeliling makam, di radius berapa meter dari makam saya tidak hafal, kemudian dicor beton atau semacam itu dengan kedalaman sampai sekian puluh meter. Ya, itu keliling. Ya, sehingga tidak kemudian dijumpai lagi kasus ada orang bikin terowongan bawah tanah untuk mencuri jasad Nabi. Itu diantara kisah menarik berkenaan dengan Sultan Nuruddin Az-Zanki rahimallahu ta'ala. Ya, maka ketika menyampaikan biografi Nuruddin Mahmud Zanki rahimallahu ta'ala, Adz-Dzahabi menyampaikan kutipan, qala Majduddin Ibnu Athir. Majduddin Ibnu Athir mengatakan, finakli dalam kutipan dari seorang ulama namanya Sabti, gelarnya Sabti Al-Jauzi. Anhu tentang Nuruddin Zanki. Lam yalbas Nuruddin hariran wala dahaban. Di antara, menurut Sibti Al-Jauzi, di antara keistimewaan Nuruddin Az-Zanki, beliau ini tidak memakai sutra. Artinya beliau adalah dinilai orang yang saleh, peduli dan perhatian dengan aturan agama. Wala dahaban, tidak pula memakai emas. Wa mana'a min bai'il khamri fi biladihi, dan dia melarang perdagangan khamar di negaranya, di negerinya. Namun kata Ibnu Athir, nampaknya Ibnu Athir punya informasi yang berbeda. Qultu qad labisa khil'atal khalifah. Dia telah memakai pakaian kebesaran khalifah, wa tauq adz-dzahab, dan kalung dari emas. Nampaknya Ibnu Athir punya informasi yang berbeda. Qal, masih kata perkataan Sabti Al-Jauzi, dan beliau adalah seorang yang rajin berpuasa. Beliau punya wirid rutin di setiap malam dan siangnya. Beliau punya sejumlah amal rutin. Beliau jadi wujudnya baca Quran, zikir atau sholat sunnah di waktu malam atau siang. Karena wirid itu makna asalnya artinya adalah amal rutin. Amal rutin, boleh jadi itu sholat, misalnya ada orang yang merutinkan sholat duha sekian rokaat, ya, kemudian merutinkan sholat rawatib sebanyak 10 atau 12 rokaat, merutinkan setiap hari untuk baca Quran sekian juz, maka itu semua adalah wiridnya. Maka itu makna asal dari wirid. Ya. Kemudian meskipun kemudian kata-kata wirid ini kemudian mengalami penggeseran, terutama ketika dipakai oleh orang-orang sufi. Kemudian kata-kata wirid ini mengalami pengkerucutan, hanya dimaknai dengan zikir yang rutin harian. Namun makna asalnya, bahkan makna syar'i, karena Nabi gunakan istilah wirid, Ya, makna syar'i untuk wirid itu amal rutin, baik baca Quran, zikir ataupun sholat. Wa yuksiru al-la'ba bil qura. Dan dia punya kegemaran suka main bola. Sering main bola. Fa angkar alaihi fakirun. Maka ada seorang yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Nuruddin Zangki. Nampaknya dia mengingkarinya dengan tulisan, dengan surat. Fakataba ilaihi, maka Nuruddin Zangki kemudian ya, mengirim surat, berkirim surat, membalas surat orang tersebut. Dia mengatakan, wallahi ma'aqsidu al-la'ba. Demi Allah, saya tidaklah bermaksud dengan permainan tersebut, murni main-main. Wa innama nahnu fi sahrin. Namun kami itu berada di sahrin. Sahrin daerah perbatasan dengan orang kafir. Farubama waqa'a sautu, maka seringkali terdengar suara. Fatakuna al-khail qad admanat alat it'af. Maka karena ini di daerah yang banyak ini, maka kemudian Nuruddin punya keinginan agar kuda-kuda perangnya itu sudah terlatih dan tidak kaget dengan suara. Ya, karena sudah terbiasa mendengar suara orang main bola. Ya, maka tidak kaget dengan, tidak terkagetan ketika mendengar suara ketika diajak untuk berperang. Qad atmanat alal in'itaf. Maka diharapkan kemudian kuda-kuda tersebut telah terbiasa untuk belok, untuk kemudian menyerang, walfar dan lari, ya, lari menghindar untuk alkar, kemudian untuk kembali menyerang. Atau wallahu a'lam, ini permainan bulan yaitu seperti apa, kemudian melibatkan kuda. Wa uhdiyat lahu imamah, dan Nuruddin Zangki ini mendapatkan hadiah sorban dari Mesir yang berlapis emas. Namun beliau tidak mau memakainya, beliau terima namun beliau tidak memakainya. Beliau berikan ya, sorban tersebut kepada seorang namanya Ibnu Hamawai, seorang guru Sufiya. Fabi'at, akhirnya kemudian dijuallah sorban berlapis emas tadi, dan betapa mahalnya, lihat harganya, bi alfi dinarin, harganya adalah 1000 dinar, ya, harganya adalah 1000 dinar, ya, padahal 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya, maka ini sorbannya sorban harga 1000 dinar. Qala dhahabi qala lahu al-qatbu an-Naisaburi. Al-qatbu an-Naisaburi berkata kepada Nuruddin Zangki, billahi la tukhatir binafsika, wahai sang penguasa, demi Allah, janganlah engkau, anda bertaruh dengan dirimu. Fa'in asabta fi marokatin, maka jika engkau mendapatkan musibah yaitu gugur di pertempuran, maka tidaklah tersisa bagi kaum muslimin satupun orang, kecuali dia akan akhodahu saifu, tertebas pedang. Jika engkau mati di medan perang, ya, maka nanti kaum muslimin akan kalah, kaum muslimin akan terbantai. Maka Nuruddin Mahmud Zangki mengatakan, waman mahmudun hatta yuqala hadza, siapa itu Mahmud sampai-sampai Ya, ada orang yang sampai-sampai ada perkataan semacam itu. Hafizallahu al-bilada qabli. Ya, Allah pun telah menjaga negeri ini sebelum datang kedatanganku. La ilaha illahu. Ya, maka nampaknya Nuruddin Zangki ini jika memimpin peperangan, beliau adalah orang yang luar biasa dalam berperang, beliau jadi ada di barisan yang paling depan dengan semangat yang luar biasa di medan perang. Maka ada seorang yang memberikan nasihat kepada Nuruddin Mahmud Zangki, maka hendaknya Anda jangan gambling, jangan bertaruh dengan nyawa Anda, karena Anda posisi Anda vital. Ketika Anda mendapatkan musibah, yaitu terbunuh di medan jihad, ini akan jadi sebab kekalahan pasukan kaum muslimin. Maka lihat bagaimanakah respon Nuruddin Zangki yang mendapatkan pujian semacam ini. Maka Nuruddin Mahmud Zangki mengatakan, siapa saya sampai ada komentar-komentar semacam itu. Allah telah jaga negeri ini, negeri kaum muslimin, sebelum kehadiranku. Kemudian kisah yang terakhir di bab ini, di babul jihad, dari Abdurrahman Marra' ad-Dausi, dari seorang dari Bani Khuza'ah. Lama istama'a an-nasu bil Qadisiyah, maka tatkala manusia telah berkumpul di peperangan, ya, telah kumpul di perang di tempat di Qadisiyah, dan ada satu peperangan besar yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Ma'rakal Qadisiyah. Ini perang besar di masa Umar. Ini perang besar menghadapi Romawi. Maka Khansa binti Amr An-Nakhaiyah mengumpulkan anak-anak yang jumlahnya 4. Empat anak laki-lakinya. Kemudian mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian masuk Islam dengan sukarela. Wahajartum, dan kalian pun berhijrah. Dan kalian berada di tempat tinggal yang nyaman dan enak. Manabat bikumudar. Nabat artinya tidak cocok. Kalian tidak mengalami ketidakcocokan dengan tempat tinggal kalian, sehingga harus pindah. Namun kalian tinggal di tempat yang enak, yang nyaman. Wala akahamatkum as-sanatu, dan kemarau itu tidak mengusir kalian. Catatan kaki 4, as-sana itu maknanya di sini adalah kemarau panjang. Dalam bahasa Arab, akahamal kaumu atau akahaktum as-sanatu akahamathum as-sanatu artinya mereka mengalami kemarau panjang, akhirnya mereka tinggalkan rumah-rumah mereka untuk lighairiha, untuk yang lain. Ya, mereka tinggalkan lighairiha untuk pergi ke tempat yang lain. Di mana di tempat yang baru tersebut terdapat al-khatrah, hijau-hijau, tetumbuhan yang hijau, walmiyah, dan air. Maka akahamat kumusana itu artinya kalian harus pergi dikarenakan pindah ke tempat yang lain, dikarenakan musim kemarau yang panjang. Dan tidaklah menyusahkan kalian atamu keinginan. Keinginan ini dan itu tidak menyebabkan susah. Karena apa yang diinginkan itu tersedia. Wallahi la ilaha illahu. Demi Allah zat yang tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia. Sungguhnya kalian adalah anak laki-laki dari rajulun wahid, dari satu laki-laki. Sebagaimana kalian semua adalah anak laki-laki dari satu perempuan. Aku tidak pernah khianat kepada ayah kalian. Yaitu tidak pernah selingkuh, tidak pernah berzina. Walafadahtu khalakum. Yang jika zina itu terjadi, maka ini aku mempermalukan paman kalian. Aku pun tidak pernah mempermalukan paman kalian. Aku tidak pernah mengubah nasab kalian. Dan aku tidak pernah menginjak harimakum, daerah yang terlarang. Tidak pula aku memubahkan himakum, daerah larangan. Ya, aku bukalah, kemudian aku adalah wanita baik-baik. Ya, tidak pernah nyerempet-nyerempet dalam hal yang terlarang, apalagi melakukan hal yang terlarang, yaitu zina. Oleh karena itu, fa'idakana ghodan, insyaAllah, maka jika esok telah tiba fardu, berangkatlah kalian untuk memerangi musuh kalian dalam keadaan mengharap pertolongan dari Allah. Mustabsirin, dalam keadaan sadar. Maka jika kalian melihat peperangan qad abdat saqaha, ya, kemudian telah menampakkan saqaha, ini satu bagian pasukan besar, ada bagian pasukan besar namanya saq, wa qad darabat urwaquha, dan telah bergeraklah urwaq, bagian depan pasukan. Fatayamamu, tayamamu artinya qasadu. Maka tujulah watisaha, ya, peperangan dan pertempuran. Maka menyeburlah kalian dalam peperangan tersebut. Wajalidu khamisaha, dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk memerangi khamisaha, ya, pasukan, ya, pasukan itu atau pasukannya, yaitu dalam hal ini pasukan musuh. Maka pasukan besar dalam bahasa Arab disebut khamis, karena pasukan besar tersebut terdiri dari lima bagian pasukan. Ini satu pasukan besar, pasukan induk. Maka pasukan induk itu punya lima bagian. Karena punya lima bagian, maka disebutlah dia dengan sebutan khamis. Maka lima bagian tersebut adalah al-muqaddamah. Ada bagian pasukan bagian depan, ya, pasukan pembuka jalan. Pembuka jalan untuk, ya, untuk kemudian serangan pokok nanti ada di pasukan inti. Kemudian yang kedua ada al-qalbu. Mungkin maknanya adalah pasukan pokok penyerang, ya, yang akan melakukan serangan setelah pasukan pembuka jalan itu sukses melakukan misinya. Dan ada maimanah, ada sayap kanan. Ada kemudian maisarah, sayap kiri. Dan ada satu bagian pasukan, mungkin di bagian belakang, asaqah. Ya, ya, yang makna dasarnya betis, namun tentu di sini enggak cocok, enggak ada hubungannya dengan betis. Ya, karena ini bahas tentang masalah bagian-bagian dari satu pasukan besar. Maka wajalidu khamisaha, maka seranglah dengan penuh keuletan pasukan musuh tersebut. Niscaya kalian akan beruntung mendapatkan ghanimah dan keselamatan, al-fawza keberuntungan dan kemuliaan, di darul khuldi wal muqamah, di negeri yang penuh kekekalan, wal muqamah dan kekekalan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah afidyah sejumlah anak muda tersebut, min ingdia, dari rumah ibunya, wahum li amriha ta'i'un, dan mereka taat kepada perintah ibunya, dan mereka pun sadar dengan nasihat ibunya. Maka tatkala mereka berjumpa dengan musuh, maka salah satu, ya, maka anak yang pertama kemudian bersungguh-sungguh menampakkan persiapan untuk maju ke dalam medan perang sambil membaca syair. Dan syair-syairnya akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.